Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan limpah kurnia-Nya kita masih lagi di landasan Siratul Mustaqim, jalan yang lurus, dan semoga Allah SWT terus-menerus memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita atas kita sentiasa mencari dan tetap di atas Siratul Mustaqim, dan dijauhkan kita daripada golongan yang dimurkai oleh Allah SWT dan orang-orang yang sesat, iaitu al-maghdub alaihim dan dhalim. Dan alhamdulillah, Allah dan Rasulnya telah berjanji bahawa jika kita berpegang teguh dengan dua perkara, kita tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedang membaca kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, iaitu kitab Tauhid dan hak Allah atas hamba-hambanya, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya rahmat yang luas. Di mana telah kita sampai kepada bab dakwah kepada Allah, kepada syahadah la ilaha illallah, di mana telah kita bahaskan hadis-hadis dan ayat Al-Qurannya. Sampai kita pada bab yang baru pada malam ini, iaitu babun tafsir tauhid wa syahadatu la ilaha illallah, tafsiran tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Wa qaulullahi ta'ala, muka surat 170, wa qaulullahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Wa qaulullahi ta'ala وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. Kemahannya di surat 11 firman Allah Ta'ala, orang-orang yang mereka seru itu ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat, ayyuhum aqrab, yakni kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna azabah, dan takut akan azabnya. Inna azaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang ditakuti. Ayat surah Al-Isra yang ke-57. Firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Wa qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali Allah Tuhan yang menciptakanku. Fa innahu sayahdin, kerana sesungguhnya dialah yang akan memberi hidayah kepadaku. Firman Allah, mereka menjadikan orang-orang alim, ittakhadhu ahbarahum, dan rahib-rahib mereka, wa ruhbanahum arbaban, tuhan-tuhan selain Allah, min dunillah. Ayat surah At-Taubah. Dan firman Allah Ta'ala, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan, Mereka mencintainya, yuhibbunahum ka hubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman lebih atau sangat cinta kepada Allah. Dan di dalam as-sahih bahawa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ingkar sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla, sedang hisab perhitungannya terserah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ini adalah matan ataupun kandungan bab tafsir Tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dan kita tahu bab ini datang setelah bab dakwah kepada Allah Subhanahu wa Taala dan syahadat la ilaha illallah. Jadi lebih kurang ini adalah bab yang kelima di dalam kitab ini. Kalau kita lihat tertib bab-bab yang terdapat dalam kitab ini yang disusun oleh pengarang kitab Syekh Muhammad rahimahullah taala, bahawa dia mulakan dengan kewajipan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kemudian dia bawa kelebihan-kelebihan tauhid dan dosa-dosa yang diampunkannya, okay? Dan juga dibawakan selepas itu tentang bagaimana orang-orang yang mentahqiqkan tauhid akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian diikuti dengan bab menerangkan tentang khauf minasyirk, iaitu takut daripada syirik. Dan kemudian dibawa pula bab yang sebelum ini, iaitu berkenaan dengan dakwah kepada tauhid. Dan seterusnya tafsir menerangkan makna ya tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ini kalimah la ilaha illallah. Jadi tentu sekali bila seseorang itu dah mengetahui akan hukum berdakwah kepada syahadah la ilaha illallah, hendaklah dia tahu apa makna tauhid, apa makna kalimat la ilaha illallah. Sebab sebelum itu pun telah diterangkan tentang hukum berdakwah dan syarat berdakwah kepada tauhid ini, iaitu hendaklah dia ikhlas dan hendaklah dia ala basirah, hendaklah dia mengetahui, dia ada ilmu tentang apa yang dia nak sampaikan. Jadi tentu sekali perkara yang asas, yang pertama hendak diketahui, yang hendak diajarkan kepada orang, bukan ucapan la ilaha illallah, sebutan la ilaha illallah di bibir, tapi adalah tafsir makna syahadat la ilaha illallah, makna tauhid. Sebab itu dibawakan bab ini selepas itu. Walaupun kalau kita ingat lagi, terdapat beberapa ayat, beberapa hadis pada awal-awal kitab ini telah menerangkan tentang makna la ilaha illallah, makna syahadah la ilaha illallah, seperti firman Allah SWT, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a, sembahlah Allah saja dan janganlah syirikkan Allah SWT dengan sesuatu pun. Dan juga hadis Mu'az tentang hak Allah SWT atas hambanya, bahawa hendaklah mereka menyembahnya dan tidak mensyirikkannya. Jadi ini lebih kurang telah menerangkan secara umum akan makna tauhid, makna kalimat la ilaha illallah. Jadi bab ini kata ulama dia adalah satu penguat bagi menerangkan makna tauhid, menerangkan makna la ilaha illallah. Kata ulama mengatakan bab ini sebenarnya adalah bab tersendiri. Dia menerangkan secara khusus, secara tersendiri akan tafsir tauhid dan la ilaha illallah yang tidak terdapat sebelum ini. Itu akan kita dapati bila kita baca ayat-ayat yang terdapat di dalam dalam bab ini. Yang pertama sekali adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ayat di dalam surah Al-Isra. Kita jangan pindah muka surat, kita konsentrate dekat dia punya isi saja. Sebab kalau kita mula nak baca nanti kita sesat. Bukan sesat apalah, maknanya kita lost, tak faham. Sebab terjemahan kitab ini pertama adalah kitab terjemahan daripada kitab aslinya Fathul Majid. Dan di dalam kitab Fathul Majid ni pula ada footnote-nya ataupun ada komentarinya, Qurratul Uyun atau Qurratul Ayun. Jadi ada tambah lagi. Jadi campur dengan footnote tentang hadis, kedudukan hadis dan sebagainya. Jadi mana satu kita nak baca atau kita baca, makin dia macam apa, berulang-ulang. Itu yang akan kita dapati kalau kita baca kitab ini. Jadi kitab ini sesuai sebenarnya untuk kitab rujukan, untuk tambahan. Tapi sebenarnya perlu sekali adalah kita lihat kandungan kitab ini, babnya, kemudian masail, yakni perkara-perkara tentang bab ini yang disebutkan oleh pengarang kitab itu sendiri. Kita bahaskan kat situ dulu, dah faham. Jadi yang tambahan-tambahan kita boleh baca. Sebab tu saya katakan buku ni penting, kena kita perlu baca sebelum ataupun selepasnya. Baik, pertama sekali ayat ini. Jadi kalau kita lihat sama, inilah metodologi manhaj yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dan menerangkan tentang tafsir tauhid. Tafsir la ilaha illallah. Apa dia gunakan? Dia gunakan Quran. 1, 2, 3, 4. 4 ayat Al-Quran. Bukan maknanya inilah saja ayat-ayat yang menerangkan tentang tafsir tauhid, tentang tafsir la ilaha illallah. Banyak lagi, tapi sekurang-kurangnya dia telah memberikan kunci-kunci kepada apa ni, kepada pemahaman tafsir tauhid, tafsir la ilaha illallah. Banyak ayat terdapat di dalam Quran menerangkan makna kalimat la ilaha illallah dan erti tauhid. Dan kita dapati dia bawakan sebuah hadis. Hadis ni bukan satu ni saja, tapi banyak lagi hadis. Jadi kita boleh kembangkan pembahasan tafsir tauhid, tafsir la ilaha illallah dengan begitu luas sekali. Tapi maksud daripadanya adalah untuk memberikan kunci-kuncinya. Dan selepas bab ini akan datang perinciannya, iaitu tentang tauhid tu dan perkara yang membatalkannya. Mula-mula dia akan bawakan perkara yang menyalahi ataupun membatalkan tauhid, apa kita katakan, tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan sampai kepada tauhid asma wa sifat. Dia akan bawa semuanya sekali. Baik, jadi kalau kita lihat daripada kalimat tafsir, itu pun dibahaskan dalam kitab. Tafsir asal maknanya adalah menyingkap, iaitu maksud kashf wal idah. Idah maknanya penerangan. Jadi bila kita dah singkap sesuatu, kita dah tafsirkan dia. Bila kita terangkan dia, maka kita telah mentafsirkannya. Dan untuk mentafsirkan sesuatu, maksud tafsir asal dia menerangkan maksud kata-kata, maksud sesuatu. Maksud bukan menerangkan cara nak bunyi dia, itu lain. Ini cerita pasal tafsir, maknanya kita nak terangkan maksud orang yang berkata jumlah ini, yang mengeluarkan kata-kata ini. Kalau kita katakan ni adalah firman Allah SWT, kalau kita cakap tafsir ayat ini begini, maknanya apa? Maknanya kita sedang menerangkan maksud Allah SWT daripada kata-kata ini. Jadi maksud Allah, bukan maksud kita, bukan maksud ulama, bukan apa yang difaham ulama. Yang kita nak sebenarnya, objektif kita yang terakhir adalah untuk memahami apa yang Allah hendak daripada ayat ini. Jadi perlu kepada macam-macam kita katakan penerangan. Kadang-kadang perkara tu mudah, kadang-kadang perkara tu jelas, tapi kadang-kadang ia perlu kepada tafsiran. Jadi kalau Allah SWT kata alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, sampai akhir ayat. Jadi alif lam mim ni apa maknanya, apa maksud daripada alif lam mim? Apa yang Allah maksudkan, bukan apa yang Ibn Abbas maksudkan, bukan apa yang ulama maksudkan, Ibn Kathir maksudkan. Tapi kalau kita jumpa Ibn Abbas kata maksudnya begini begini begini, kita katakan ada dalilnya, contohnya bahawa Nabi SAW kata ini maknanya, jadi bolehlah kita ambil bahawa inilah maksud daripada ayat tu, ataupun ataupun daripada sudut bahasa begini dan kedudukannya dalam ayat ini, konteksnya maksudnya begini. Jadi alif lam mim apa maknanya, contohlah. Jadi kita dah terangkan dalam beberapa pertemuan bahawa alif lam mim dan ayat-ayat ataupun huruf-huruf yang terputus pada awal surah ini sebenarnya tidak ada apa? Tidak ada makna. Sebab alif tak ada makna dalam bahasa Arab. Kenapa mereka kata tak ada makna? Memang tak ada makna alif bahasa Arab. Tanya orang Arab mana pun, Arab gurun ke, Arab Arab kat dalam, tinggal kat tepi laut ke, Arab kat mana juga, dia akan, yang pergi sekolah punya Arab semua kata alif tak ada makna. Alif cuma apa? Huruf, macam kita A, B, C. Ada makna ke? Tapi kalau ada akronim kan dia cerita lain lah. Dalam Quran asalnya dia tiada, tak ada akronim yang akronim eh. Ingat alif untuk Allah, lim untuk lam untuk apa pula dah. Cerita mim untuk Muhammad pula eh. Kita dah main-main gitu dah ada ilmu batin lah. Macam kita MRT dia nama makna lain kan. Kalau IR, IR pun makna lain. Tempat ni makna lain, tempat sana makna lain contohnya. Tapi maksud dekat sini adalah asal huruf ni tak ada. Ni huruf darinya dikumpul-kumpulkan, dibentuknya kalimat-kalimat yang ada makna dalam bahasa Arab tu maknanya. Jadi kita asal waktu ditafsirkan oleh ulama, Allah saja yang mengetahui. Ataupun yang lebih tepat, ada sebagian mengatakan bahawa tidak ada maknanya, tetapi ada tujuan. Seperti itu ada disebutkan oleh ulama, seperti Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Qayyim, Syekh Thaimin dan lain-lain lagi. Mereka katakan nak bila Allah mulakan satu surah tu dengan huruf-huruf terputus-putus ni, alif, sebab dia baca alif, lam, mim, dia tak baca alam, alum, alim kan. Dia baca alif satu, lam satu, mim. Sebab tu ada kena dengung yang panjang ke apa, la, lam, mim. Sebab mim jumpa dengan mim lagi satu. Ada pun mim yang terakhir tak panjang sangat, alif, lam, mim, ma'aril sukun saja. Jadi sebab apa, alif, lam, mim. Jadi Nabi SAW pun kata apa, aku tak kata alif, lam, mim tu satu huruf, tapi dia apa? Dia tiga huruf. Sebab tu dapat apa ni? Minimum 30 pahala. Sebab huruf yang kita baca dalam Al-Quran digandakan dengan 10 kali pahala. Yang penting di sini tujuan daripada huruf-huruf di dalam Al-Quran tafsirannya adalah supaya memberi tahu kepada orang-orang Arab, khususnya orang-orang Arab, bahawa lihat Al-Quran ini datang dalam bahasa Arab dengan huruf-huruf Arab yang kamu orang Arab gunakan dalam percakapan kamu, dalam syair kamu, dalam kata-kata kamu. Tapi dia daripada Allah SWT. Kamu tak dapat datangkan satu Quran, satu kata-kata sepertinya. Itu maksudnya macam tu. Sebab itu setiap kali kita jumpa huruf-huruf terputus di awal surah dalam Al-Quran akan diikuti dengan apa? Dengan sebutan, dengan cerita tentang Al-Quran ni. Itu menunjukkan bahawa menguatkan pendapat bahawa ini adalah huruf-huruf nak terangkan bahawa inilah Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. Zalikal kitab. Kita jumpa alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim dan sebagainya. Alif lam mim dan tosin dan seterusnya, tilka ayatul qurani wa kitabim mubin. Banyak, semuanya akan sebut tentang Quran, melainkan satu dua surah Kaf Ha Ain Sad dia tak sebutkan tentang alkitab contohnya. Yang lain kebanyakannya diterangkan tentang Al-Quran ini. Jadi tafsir tauhid maknanya menerangkan makna tauhid. Tapi yang ini telah kita sebutkan dahulu, apa makna tauhid? Mengisahkan Allah SWT dalam ibadah. Itu satu daripada apa ni? Daripada makna tauhid kan? Itu satu daripada cabang tauhid. Mengisahkan Allah SWT dalam ibadat, mengisahkan Allah SWT dalam rububiyahnya, mengisahkan Allah SWT dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi tauhid itu lebih luas. Tapi asal makna tauhid, Al-ifrad, mengisahkan, jadikan yang banyak jadi satu. Baik. Kata orang putih, single out. Kita single out Allah SWT dalam kita punya ibadat dan sebagainya. Jadi ini itu makna tauhid. Wa syahadat la ilaha illallah. Jadi dan syahadat, ini tafsir syahadat la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah tu sinonim dengan tauhid. Jadi diatafkan dua perkataan yang serupa maknanya. Walau bagaimanapun, Allah ilaha illallah ni lebih khusus daripada tauhid. Betul tak? Sebab Allah ilaha illallah, macam mana kita selalu nak tafsirkan la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang berhak disembah kan? Selain Allah. Sebab kita terjemahkan atau kita tafsirkan dengan Tuhan yang disembah, yang berhak disembah. Kita tak cakap Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang punya nama-nama yang mulia. Kita cuma kata Tuhan yang berhak disembah sebab daripada makna bahasa Arab ilaha, ilaha tu makluh, yang disembah, ma'bud. Jadi tauhid lebih umum, masuk tiga-tiga cabang tauhid. La ilaha illallah lebih lebih khusus. Sebab tu kalau kita baca Al-Quran, kita baca hadis, kita dapati itulah maknanya. Aja'alu aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadha la syai'un ujab. Adakah Muhammad nak jadikan Tuhan-Tuhan yang disembah, patung-patung ini sembah, aliha ilahan wahidah? Jadi apa? Jadi satu Tuhan yang disembah, bukan satu Tuhan yang menciptakan. Jadi itu sebenarnya orang Arab faham dakwahnya Nabi SAW adalah tauhid, itu maknanya la ilaha illallah. Baik, firman Allah SWT, kita pergi berikutnya. Orang-orang yang mereka seru ini, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Jadi ayat ini menerangkan tentang sebahagian orang yang yad'una, seru maksud kat sini, memohon, meminta, doa lah. Dan boleh juga kita tafsirkan dengan lebih luas daripada itu, menyembah. Orang-orang yang mereka seru, orang-orang yang mereka sembah itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Yang kena sembah sendiri cari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Jadi ini menunjukkan bahawa ada segolongan manusia yang menyembah manusia. Yang menyembah apa? Manusia, atau sekurang-kurangnya makhluk yang berakal, di mana makhluk ini berakal dan ada ikhtiar, dan dia sendiri sembah benda lain. Dia sembah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan dia cari jalan-jalan untuk dekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menunjukkan bahawa orang-orang ini, manusia ni, dia tak sembah patung, dia tak sembah kayu dan batu dan pohon dan gua, tapi dia sembah apa? Dia sembah minta maaf, manusia-manusia ni tidak sembah apa? Tidak sembah benda-benda yang tidak bernyawa, tapi dia sembah benda-benda yang bernyawa. Pertama sekali kita tahu manusia, mungkin apa? Malaikat, mungkin jin. Tapi yang disembah ni semua adalah orang-orang yang baik. Macam mana kita tahu mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh? Sebab mereka sendiri ya bata'una ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari jalan mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Jadi ini satu khabar, satu sifat kepada orang yang yang soleh, yang menyembah Allah SWT. Dan dalam hal ini kita dapati ada makna mereka mentauhidkan Allah SWT, tapi orang lain sembah mereka. Wayarjuna rahmatahu. Allah tambah lagi, mereka-mereka yang kena sembah ni, orang-orang soleh ni, mereka mengharapkan rahmat Allah ketika mereka mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Wayakhafuna azabah, dalam keadaan mereka takut terhadap azab Allah SWT. Jadi orang soleh ni, mereka sentiasa mengharapkan rahmat Allah dan takut azabnya. Sebab mereka tahu inna azaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah amat ditakuti, ataupun suatu yang ditakuti. Jadi ayat ini mentafsirkan la ilaha illallah, mentafsirkan tauhid. Macam mana? Susah ke nak faham? Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia tak ada cakap macam-macam, dia tak cakap satu patah perkataan pun dia tak cakap. Dia cuma letak title, dia bawa Quran dah, tu tafsir dia untuk la ilaha illallah. Nanti kalau dia bawa pendapat-pendapat, ini pendapat manusia, ini Wahabi ke apa ke, dia bawa bang Quran aja. Aku tafsirkan la ilaha illallah, tafsirkan tauhid dengan ayat Quran. Jadi kita ni tengah nak tak faham kan, apa relevannya ayat ni mentafsirkan tauhid, mentafsirkan la ilaha illallah. Siapa faham? Kalau kita tak faham, tak apalah, orang lain faham lah. Tapi sekurang-kurangnya kitab ini termasuk rasail, kitab-kitab, tulisan-tulisan yang dihantarkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di kawasan Saudi sekarang, Najd dan sebagainya, kepada apa? Kepada orang ramai, kepada ulama, pembesar, menerangkan kepada mereka tentang makna tauhid, tentang kewajipan tauhid, tinggalkan syirik, tinggalkan bid'ah. Kalau mereka dapat ni, mereka baca, mereka faham tak agak? Rasa mereka mesti faham lah. Kalau dan Syekh Muhammad Wahab tahulah, mereka kalau baca ni mereka boleh faham. Cuma kita ni dah terjak, bukan tak boleh faham, kita dah terlupa sikit eh? Ataupun nasib gantung pada ustaz aja. Jadi maksud dia macam gini, antara makna tauhid adalah mengikhlaskan ibadat kepada Allah SWT. Memang tu makna dia. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah SWT. Dan yang disembah tu banyak selain Allah SWT. Itulah, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Jadi ayat ini example, satu contoh tentang bahawa mentauhidkan Allah SWT adalah apa? Tidak menyembah makhluk yang soleh, yakni walaupun dia manusia yang soleh. Sebab Allah SWT mengkhabarkan kepada kita dalam Al-Quran bahawa ada golongan manusia yang menyembah orang-orang soleh ataupun nabi-nabi ataupun wali-wali ataupun malaikat-malaikat, Jibril ke Mikael ke, ataupun menyembah jin-jin. Jin baik ke jin tak baik, wallah alam, tapi dalam hadis ayat ini mereka ni jadi baik lah. Dan Allah SWT menerangkan bahawa sebenarnya orang-orang soleh itulah yang betul. Mereka yang sembah orang soleh itu salah. Sebab orang soleh ini mereka yabtaghuna ila rabbihim, mereka cari jalan kepada Tuhan mereka. Jadi mereka tak cari jalan melalui orang-orang lain. Dia pergi direct pada Allah SWT. Tapi orang yang sembah dia, nak sembah Allah SWT, pergi pada orang soleh. Jadi menunjukkan tauhid tu apa dia? Sembah direct pada Allah SWT. Dalam beberapa keadaan yang dikhabarkan dalam ayat, yang pertama, mereka dalam keadaan mengharapkan rahmat Allah SWT. Harap rahmat, rahmat Allah, pahala Allah, ganjaran nikmat Allah SWT dalam syurga dan sebagainya. Sentiasa mereka mengharapkan yang demikian. Semoga Allah mengampunkan dosa mereka, kesilapan mereka dimaafkan. Itu semuanya maksudnya, dari apa ni, makna daripada yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah. Tapi tidak hanya mengharap saja, tapi mereka tetap takut, takut pada Tuhan mereka, Tuhan takut azab mereka, takut tidak diampunkan. Jadi sentiasa ada macam tu. Jadi itu menunjukkan bahawa orang-orang soleh ini telah mentahqiqkan, telah membenarkan tauhid. Dan ini betul, tapi orang yang sembah mereka yang salah. Jadi ini maknanya tauhid, sembah Allah SWT sahaja. Dan di sini ulama menyebutkan bahawa inilah makna daripada menyembah Allah SWT, iaitu kita mesti sembah Allah SWT pertama sekali dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta yang melebihi cinta kepada segala-galanya. Itu rukun pertama beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Asasnya adalah mahabbah. Yang kedua adalah ar-raja, yakni mengharap. Yang ketiga adalah al-khawf, takut. Jadi mesti ada tiga rukun ni dalam beribadah. Tak boleh cinta saja, beribadat dengan cinta saja. Aku cinta je pada Allah SWT, Allah masukkan aku api neraka pun tak apa, yang je aku tahu Allah cinta pada aku. Macam kisah apa, Rabi'atul Adawiyah eh? Dia kata, aku kalau masuk dalam neraka pun tak apa, janji apa ni, Allah cinta pada aku. Ini ada satu apa ni, satu kejahilan. Allah SWT wajib dicintai dan diharap dan ditakut dan ditakuti. Jadi kemudian yang kedua, mesti mengharapkan rahmat Allah SWT. Jadi sebab itu kita dapati dalam Al-Quran puluhan ayat, kalau tak ratusan ayat, terangkan tentang apa? Rahmat Allah SWT. Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Rahmat Allah SWT kepada umat-umat sebelum ini, kepada nabi-nabi. Betul tak? Dan juga yang sekarang, Allah terangkan rahmat Allah SWT yang berlaku setiap hari. Turunnya hujan, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Betul? Dan kemudian yang akan datang, iaitu di hari kiamat kelak, bagi mereka-mereka yang taat pada Allah SWT, nikmat dalam syurga, detail diterangkan dalam Al-Quran. Jadi untuk apa tu semua? untuk kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam ayat-ayat Quran menerangkan tentang haramnya kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Tidak ada orang yang putus asa daripada rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Begitu juga dengan masalah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, diterangkan ancaman seksa yang berlaku pada umat sebelum ini, yang sekarang dan yang akan datang di neraka. Jadi itu semua mewajibkan kita takut terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata ulama, ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala ni diumpamakan seperti seekor burung yang terbang. Jadi roh burung tu adalah cinta, dia bergerak. Kenapa dia terbang? Pasal dia dia cinta. Kemudian kepak dia ada dua kan. Satu kepak tu adalah kepak rajak, kepak mengharap rahmat Allah SWT. Dan kepak yang sebelah tu mesti ada juga. Kalau dia terbang satu kepak aja ataupun dua kepak, tapi kepak yang kanan aja lebih, dia akan apa? Dia akan miring kan, jatuh juga. Tak boleh naik. Jadi ada satu lagi kepak untuk balance dia, iaitu kepak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua mesti ada. Kalau tak ada tak berjalan. Jadi itu tafsir ayat ini yang mentafsirkan juga makna la ilaha illallah. Jadi orang-orang kadang zaman Syekh Muhammad Wahab, yang saya rasa sampai sekarang punlah, mereka ni kata mereka dan ucap la ilaha illallah. Banyak kali pula tu dia kata. Tak cukup apa ni waktu azan, waktu solat, mereka tambah lagi malam Jumaat, mereka tambah lagi time orang nak mati, dah mati. Betul tak? Ni nak dekat bulan Ramadan ni, mereka buat lagi majlis tahlil arwah menyambut Ramadan. Mereka collect duit lagi $30. Jadi mereka kata mereka dah ucap la ilaha illallah banyak. Mana boleh mereka apa ni? Mereka syirik, mana mereka boleh masuk neraka? Jadi apa kata kita? Tafsir la ilaha illallah bukan mengucap dia saja. Bukan maknanya solat dah kata dah tauhidkan Allah SWT. Dah zakat, dah puasa, dah apa semuanya, dah namanya tauhid. Tidak. Tafsiran la ilaha illallah apa dia? Hendaklah kita tidak sembah selain Allah SWT, tidak harap selain Allah SWT, tidak takut selain Allah SWT. Tapi mereka buat juga. Mereka bila ada susah payah, mereka panggil seru-seru nama wali dan sebagainya. Kalau orang Syiah dia panggil nama Ali, panggil nama Ayatullah, panggil nama Fatimah dan sebagainya, betul tak? Kemudian ada yang lebih apa tu, lebih dahsyat lagi, pergi ke kubur-kubur untuk menyeru, untuk minta hajat, untuk nazar, kalaulah anak aku ni pas periksa, kalaulah anak aku dapat jodoh, kalau dapat anak dan sebagainya, ini nazar untuk Syekh Fulan, Syekh Abdul Qadir ke, Syekh Rifai ke dan sebagainya. Jadi mereka apa ni, mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mereka lebih daripada itu. Mereka lebih harap kepada wali, mereka lebih takut kepada wali daripada mereka harap dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam banyak hal mereka lebih cinta kepada orang-orang saleh ini daripada mereka cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah, siapa yang disuruh ingat? Semua. Yang pertama sekali Nabi Muhammad SAW dan semua yang baca Al-Quran, baca ayat ni, ingatlah. Macam mana kita boleh ingat? Kita tak pernah ada pun waktu tu. Sebab cerita ni cerita sebelum kita. Macam mana jawab? Alah, tak payah tanya soalan susah-susah, pening ya. Faham sudahlah. Wa idh qala, tafsirannya wadhkur idh qala. Itu sebenarnya tafsir dia. Jadi walaupun kalau kita pernah tahu, disuruh kita ingat. Kalau kita tak tahu, suruh tahu. Bila tahu, dia melekat tak ke dalam? Dia ada informasi ke dalam, lepas tu ingat selalu. Itu maknanya dia. Baik. Wa idh qala Ibrahim. Jadi kalau tak tahu, tahu dulu. Dikhabarkan. Ketika Ibrahim, kita semua tahu siapa Ibrahim kat sini. Ini bukan Ibrahim mana-mana punya Ibrahim ni, siapa ni? Nabi Ibrahim AS, bapa Nabi-Nabi. Dia berkata kepada bapanya dan kaumnya, apa dia kata? Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku, innani, siapa tahu bahasa Arab tahu, bukan inni, innani, ini ada tambah lagi ni, jadi ini adalah emphasis, sesungguhnya aku bara'un, berlepas diri daripada apa yang kamu sembahkan. Mimma ta'budun, apakah yang disembah oleh bapa dan kaumnya? Allah, mereka sembah patung sahaja. Ada yang sembah patung, ada sembah apa? Bintang, ha. Pokok pun ada, ada dalil lah. Kaum Nabi Ibrahim, tak tahulah wallahu alam, tapi kita tahu sembah patung confirm, sebab Nabi Ibrahim pecahkan patung-patung. Bapa ada pula tukang buat patung berhala. Bintang-bintang, ya ada, sebab dalam ayat, dalam surah Al-An'am ada dialog antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Kaumnya tentang apa? Ha, ini bintang ni, ha, ini Tuhan aku, hadha Rabbi. Bila dia dah beredar, aku tak suka benda yang beredar. Lepas tu keluar bulan, ha, ini Tuhan aku. Lepas tu beredar, kata aku tak mau. Kemudian bila keluar matahari, ha, ini Tuhanku, ini lebih besar. Akhirnya semua, bila matahari semua dah tak ada, dia kata aku sembah yang menciptakan langit dan bumi ni semuanya. Menunjukkan bahawa kaumnya ada yang menyembah planet, menyembah bintang dan sebagainya. Yang penting, aku berlepas diri daripada semua yang kamu sembah, melainkan satu, illa, illa ni pengecualian, illa allazi fatarani, melainkan yang telah menciptakan aku, yang mengadakan aku daripada tiada. Tu namanya fatar. Fatar dia maknanya adakan daripada tak ada. Dia khusus kata setakat mengadakan saja, daripada tiada. Macam makna khalaq, fatarani, dan membentangkannya, dia ada makna fatar, dia ada makna membentangkan dan sebagainya. Jadi melainkan yang telah menciptakan aku. Kenapa? Fa innahu sayahdin, kerana sesungguhnya dia yang telah menciptakan aku inilah yang akan memberikan aku petunjuk. Baik, setakat ini apakah makna ataupun apakah kaitan antara ayat dalam surah apa ni? Surah Zukhruf kan? Surah Zukhruf dengan tafsiran makna tauhid dan la ilaha illallah. Sekali lagi, dia tak cakap apa-apa, dia cuma bawa ayat saja. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apa tafsiran ni dengan apa kaitan ni dengan tafsiran la ilaha illallah? Kata-kata Nabi Ibrahim apa? Innani bara'u mimma ta'buduna illa allazi fatarani. Ha, itu dia. Allah boleh highlight yang itu je. Aku lepas diri daripada apa yang kamu sembah. Itu kan sama dengan kalimatna la ilaha. Betullah? Tiada Tuhan yang berhak disembah. Jadi dia nafikan, berlepas diri, maknanya menafikan. Bahkan berlepas diri ni lebih lagi makna, lebih ablah daripada menafikan saja. Aku berlepas diri daripada semua yang kamu sembah. La ilaha illallahu. Kalau illallah, selain Allah SWT. Tapi dalam ayat ini, illallazi fatarani, dia tak kata illallah. Beza ke? Tidak. Tapi inilah hakikat, inilah tafsir pada illallah. Sebab Allah SWT tu sahaja yang berhak disembah, sebab dia sahajalah yang fatarani, yang menciptakan aku, bahkan menciptakan segala-galanya. Jadi kata Syekh Zamin rahimahutaala, kenapa dalam Al-Quran Nabi Ibrahim AS dia pilih kalimat fatarani, dia tak gunakan illallahu? Sebab nak terangkan kepada, dihujah kepada kaumnya dan bapaknya, aku berlepas tangan daripada apa yang kamu sembah, melainkan yang menciptakan aku. Nak kasih tahu kepada mereka, yang kamu sembah semuanya, patung ke, yang besar kecil, bintang-bintang, langit, apa, matahari, bulan, ini semua tak menciptakan kamu. Bagaimana kamu boleh sembah dia, sembah mereka? Itu dia. Jadi, sebab itu ada kaitan yang amat rapat antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadat. Sebab siapa yang dah mengaku bahawa Allah sajalah yang ciptakan, yang beri rezeki, yang hidup, mematikan, beri petunjuk, menyesatkan, mengampunkan, maknanya hanya Allah SWT sajalah yang berhak disembah, yang disembah. Fa innahu sayahdin, kerana dialah yang akan memberi hidayat padaku. yang lain semua beri hidayat ke sembah patung, dapat hidayat, dapat petunjuk, dapat kesesatan lagi ada. Awak kalau sujud, awak doa depan dia kat patung tu, awak bakar kemenyan apa ke, awak letak buah oren ke apa ke, sampai berulat sampai apa pun semuanya, satu abuk pun awak tak dapat, satu petunjuk pun tak dapat. Ya tak? 10 tahun, 100 tahun sampai hari kiamat pun awak seru ya ke apa ke dia panggil, ya syekh ke, ya apa, ya ali ke, ya ya ya, ya ayatullah ke, ya apa ke, dia tak akan apa jawab pun, dia tak akan jawab, dia tak akan tunjukkan apa-apa. Sebab dia tak dengar, dia tak melihat, tak mendengar, dia tak boleh jawab. Beza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ja'alaha kalimatan. Asalnya dalam asal kitab dia tak sampai situlah, tapi dibawakan sampai habis untuk memenuhi ataupun menyempurnakan faedah. Wa ja'alaha, dan Allah telah menjadikannya, yakni kalimat ini, kalimatan baqiyatan, kalimat yang kekal, fi aqibihi, di dalam zuriatnya, anak cucunya, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada kalimat ini. Dan memang betul kalimat la ilaha illallah ini kekal sampailah kepada cucunya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, jadi mereka kembali, dapat kembali kepada kalimat ini. Jadi yang terakhir itu mentafsirkan sebenarnya bahawa dia sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim pada bapa dan kaumnya sama. Innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Yang ini maknanya la ilaha. Sebab tu ni tafsir kepada makna kalimat la ilaha illallah. Tapi tak semua anak cucu Nabi Ibrahim AS balik pulang kepada kepada kalimat la ilallah ni. Ada yang ikut, nabi-nabi ikutlah, dan sebahagian ahli kitab ikut, ada yang yang lupa, yang tinggalkan. Sebagaimana kita dapati pada zaman Nabi SAW, orang Quraisy dah tak ikut lagi, mereka dah sembah patung-patung dan seterusnya. Sampailah Nabi Muhammad SAW mengingatkan mereka kembali akan kalimat la ilallah ini. Kemudian ayat yang ketiga, ada dua ayat mentafsirkan la ilaha illallah. Ayat ketiga, wa qauluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, mereka, yakni sebahagian manusia, menjadikan orang-orang alim, ahbar, plural untuk hebron. Hebron ni dari asal maknanya dakwat. Orang yang main dakwat ni apa, siapa dia? Yang banyak tulis. Yang banyak tulis mesti pandai baca. Ada orang boleh tulis tak boleh baca? Ada orang boleh baca tak boleh apa? Tak boleh tulis juga. Mana datang dulu, baca dulu ke tulis dulu? Baca dulu. Tak pandai baca baru pandai tulis. Tapi biasanya orang yang pandai tulis mesti pandai pandai baca. Tapi orang yang pandai baca tak mestinya pandai pandai tulis. Contohlah ada orang dia baca Cina boleh, dengar faham apa semuanya, tapi bila nak tulis dia tak ertinya. India ke apa ke, orang boleh faham je, orang boleh baca tapi orang tak boleh tulis. Sebab tu dalam apa ni, kita katakan apa ni, language skill, yang mula-mula sekali dengar, lepas tu apa, baca qiraah, lepas tu baru apa ni, baru tulis. Cakap dia datang lambat eh, baru lepas tu boleh pandai cakap. Ittakhadhu ahbarahum, jadi dia menunjukkan kepada orang yang pandai, orang alim. Dan ahbar gelaran untuk orang alim dari golongan ahlul kitab, golongan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka menjadikan ulama-ulama mereka, waruhbanahum, ruhban plural untuk rahib. Rahib asal maknanya rahaba, maknanya yang takut. Kenapa mereka dipanggilkan, digelar sebagai orang yang takut? Sebab kerana mereka takut pada Allah SWT, mereka banyak beribadat, bersuluk kepada Allah SWT. Jadi mereka, kerja mereka kat dalam biara-biara, kat dalam perut-perut gua dan sebagainya, gunung-gunung. Sampai sekarang masih ada lagi, mereka tak keluar sangat. Macam mong-mong lah apa tu, sami-sami tu kan, dia duduk kat atas gunung, bila perlu baru dia keluar zuhud-zuhud. Sebab apa dia? Dia banyak ibadat kerana dia takut pada Allah SWT. Itu asal dia lah. Waruhbanahum. Mereka jadikan ni dua golongan ni sebagai arbaban. Arbaban plural untuk Rab. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa Taala. Jadi apakah kaitan ayat ini dengan tafsiran la ilaha illallah? Dia tak boleh syirik. Ha? Tak boleh syirik kan Allah SWT dengan apa? Sembah alim, sembah apa ni, orang soleh. Ya gitu kan? Jadi apa makna sembah kat sini? Arbaban. Adakah diorang sujud? Diorang rukuk? Diorang doa kepada orang alim? Mereka masuk aja gereja aja hari Ahad, lepas bel dah bunyi, mereka masuk terus mereka sembah padri. Ya ke? Tak. Tapi macam mana boleh Quran kata mereka sembah mereka arbaban, jadikan mereka tuhan-tuhan? Jadi ayat ini nak faham, nak kena buka tafsir. Ha, Syekh Muhammad Wahab sebenarnya dalam kepala dia apa? Dia dah tahu tafsir ayat ni. Tafsir ayat ada satu hadis, iaitu hadis Ali bin Hatim radhiyallahu an. Dia asal orang Nasrani, masuk Islam. Bila Nabi SAW baca ayat ni, dia tak puas hati. Dia kata, mana kita ada apa ni, rukuk sujud pada kita punya ulama, kita punya padri, kita punya pendeta-pendeta. Ke Nabi SAW pun tanya, bukankah padri-padri kamu, ulama kamu, bila menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, kamu halalkan? Bila mereka haramkan yang Allah halalkan, kamu haramkan? Maka kata Adi bin Abi Hatim, benar. Maka fatilka ibadatuhum, itulah beribadat kepada mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa ada satu lagi jenis ibadat kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara makna la ilaha illallah juga apa? Tidak boleh taat. Tidak boleh apa? Taat, bukan sujud rukuk, tu dah confirm lah. Tak boleh taat pun kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara umum ni macam tu. So orang yang jadikan manusia, walaupun dia rahib, walaupun dia pendeta, atau walaupun dia ulama, dan berhukum dan mengikutinya sehingga menyalahi syariat Allah SWT dan Rasul, maka dia telah menyembahnya walaupun dia cakap la ilaha illallah. Jadi ulama dia kata ataupun syekh dia kata, tak apa, korang kalau zikir ni overshot sikit, tak semayang maghrib ni pun tak apa. Tak apa, aku kata boleh. Boleh. Selawat tu lebih important, dia kata. Selawat, baca qasidah ni lagi important, walaupun depan Masjid Nabi je. Kita mesti baca awal doa, awal Muharram, akhir Muharram ke contohnya ke. Jadi walaupun dah over apa ni waktu solat, tak apa, tak pergi. Jadi dia taat je, sedangkan dia tahu bahawa ini haram. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka telah jadikan ulama-ulama ni, syekh-syekh ni sebagai Tuhan. Sama macam orang Kristian. Sebab orang Kristian ni, dia ni jahil. Mereka tafsiran hukum semuanya adalah hak milik otoriti apa? Gereja. Padri dan gereja. Tafsiran mereka lah, hukum mereka lah yang dijadikan apa ni? Jadi apa ni, muktamad. Mereka tak dibenarkan keluarkan hukum sendiri daripada Bible ke dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahawa mereka dah jadikan ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan yang ditaati. Jadi kalau ini tak begitu jelas, sambungan ayat ni jelas. Sebab sambungan ayat ni takhadhu ahbara wa rubana arbaba min dunillah wal masih ibn maryam, dan gitu juga mereka jadikan al masih anak maryam sebagai tuhan. Tapi yang Nabi Isa tu mereka tak apa ni, tak taat mabi buta selain Allah SWT. Tapi mereka jadikan dia sebagai tuhan, sebagai anak tuhan. Kemudian lepas tu ayat tu mengatakan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Tak adalah mereka, tidaklah yang mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah SWT. La ilaha illahu, itu tiada tuhan yang berhak disembah selainnya. Maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Jadi itu lebih jelas mentafsirkan ayat ini. Dan ini juga mentafsirkan makna tauhid dan la ilaha illallah. Yang ini, yang ayat ketiga ni boleh katakan barulah, sebelum ni tak pernah disebutkan. Ada juga lagi satu jenis tauhid. Dan yang keempat, dan firman Allah, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, anda dan selain Allah. Yang ini mereka jadikan dia sama seperti Allah SWT, sama ada dia patung ke, orang yang hidup ke, orang soleh ke dan sebagainya. Mereka sembah selain Allah ni, yuhibbunahum. Macam mana tandingannya mereka jadikan dia sama dengan Allah? Mereka samakan cinta kepada yang disembah selain Allah ni dengan cinta mereka kepada Allah. Kahubbillah, yuhibbunahum kahubbillah. Jadi mereka punya sembah tu apa dia? Cinta, macam mereka cinta Allah. Tak bermakna mereka sujud rukuk juga, tak bermakna mereka taat, tapi mereka cinta lebih. Cinta lebih sampai mana? Sampai cinta mereka tu kepada wali ke, kepada nabi ke, kepada apa ke, lebih daripada cinta ataupun sama dengan cinta mereka kepada Allah. Kahubbillah. Dia dah idolizekan apa ni, sembahan-sembahan tersebut. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih cinta pada Allah ataupun mereka sangat cinta pada Allah SWT. Jadi mereka cinta pada Allah SWT, tak orang-orang yang syirik tadi. Mereka cinta pada Allah SWT, dan mereka juga cinta kepada selain Allah SWT. Jadi problemnya ke mana? Jadi cinta pada Allah SWT tak cukup. Tak cukup kita cinta pada Allah SWT. Kita mesti cinta pada Allah SWT sahaja. Dan kalau kita cinta pada selain Allah SWT, tak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Itu dia. Cinta kita pada Allah SWT tak cukup, kita tak boleh cinta selain Allah SWT. Macam mana kita cinta pada Allah SWT? Kalau kita buat, maknanya kita tetap belum mentauhidkan Allah, belum faham makna la ilaha illallah. So makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, termasuk apa ni? Taat, termasuk yang ayat ni, cinta pada Allah SWT. Sebab tu semua wahab semua bawa ayat aja. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'azaba, sambungan ayatnya, kalaulah orang-orang zalim. Zalim kat sini maknanya orang kafir. Sebab inna zulma, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Walau, kalau orang-orang yang zalim ini apabila mereka melihat azab Allah SWT hari kiamat, mereka akan tahu annal quwwata lillahi jami'a. Barulah mereka yakin bahawa kekuatan semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka sembah semua tidak ada apa-apa. Yang mereka cinta semua tak ada, tak ada kekuatan ni. Wa annallaha syadidul adab, dan adalah Allah maha keras siksaannya. Jadi bahawa apa juga yang disembah selain Allah SWT, semuanya tidak ada apa-apa, semuanya batil. Zalika bi annallaha wal haqqu wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Sebab sesungguhnya Allah adalah al-haq, dan apa yang disembah selain Allah semuanya batil. Batil ni tak ada apa-apa, palsu, sia-sia, rugi. Jadi cinta kepada selain Allah SWT macam gini adalah syirik. Boleh ya? Syirik yang besar. Walau bagaimanapun ada perincian tentang bab ini, tentang cinta pada selain Allah SWT. Begitu tak boleh cinta pada isteri, tak boleh cinta pada ibu ayah, tak boleh cinta pada anak, tak boleh cinta pada kawan, tak boleh cinta pada kereta, motor, rumah. Jadi dalam hal ini ada pembahasannya, sebab ada satu bab yang khusus tentang masalah ni. Bahkan dua ayat tadi tu, yang ayat pertama tu, ayat yang ketiga tadi tentang taat pada ulama dan sebagainya, tu ada babnya sendiri. Bab cinta juga ada bab sendiri. Baik, kemudian Syekh Muhammad bin Wahab bin Ta'ala membawakan hadis. Dia kata fi sahih, dalam as-sahih. Sahih ni mungkin dalam Sahih Bukhari, mungkin Sahih Muslim, tapi dalam hadis ini sebenarnya dikeluarkan oleh Imam Muslim sahaja. Boleh? Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah bersabda, man qala la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan dengan apa? Dengan hati kan, dengan mulut? Dengan mulut. Ucap mesti dengan mulut. Baik. Tapi cukup kan mengucap? Allah Nabi sallam kata, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan dia kafirkan setiap yang disembah selain Allah. Mengkafirkan selain daripada Allah atau selain yang disembah selain Allah SWT, kafirkan dengan mulut ke, dengan hati ke, dengan anggota badan ke, dengan all of the above? Multiple choice. Semualah. Dengan mulut pun dia kafirkan. Dia kata ni semua batil, aku tak percaya ni semuanya yang disembah selain Allah SWT, patung ke, pokok ke, laut ke, lembu ke, apa juga, wali ke, semuanya batil. Dan dengan apa? Dengan hatinya, cakap pun dia tak guna. Dengan hatinya dia kufurkan semuanya. Dan dengan anggota badannya, dengan anggota badannya, dia tentang dengan anggota badan. Dia tak pergi, dia tak sembah, dia tak buat dan seterusnya. Jadi kalau macam gitu, itu condition dia, itu syarat dia. Dia ucapkan la ilaha illallah dan dia kufurkan segala-gala. Jadi yang mula-mula cuma ucapkan saja, la ilaha illallah ucapkan. Tapi yang second tu apa ni? Dengan hati pun ada. Jadi hadis ini dijadikan dalil mentafsirkan makna tauhid dan la ilaha illallah. Jadi selepas itu dia akan apa ni, haramlah harta bendanya, darahnya, ini nyawanya. Dan ada pun perhitungannya di sisi Allah SWT. Macam mana kaitan hadis ini dengan makna la ilaha illallah? Menunjukkan bahawa mengucap la ilaha illallah tu dengan maknanya adalah apa? Makna la ilaha illallah adalah kufurkan segala yang disembah selain Allah SWT, zahir dan batin. Adapun kita cuma kata Allah saja yang disembah, tapi kita kata Nasrani, mungkin boleh juga. Diorang pun sembah Tuhan juga. Agama dia pun ajar baik. Buddhism, Buddhism lagi ajar buat baik. Dia derma macam-macam. Masjid pun dia derma. Persatuan pun dia derma. Rumah kebajikan dia derma. So agama baik, dia tak kufurkan. Ataupun orang-orang yang buat apa ni, yang buat syirik, yang sembelih korban untuk selain Allah SWT, pergi kat kubur dan sebagainya, bertawassul, minta syafaat pada selain Allah SWT, dia tak kufur kan. Dia boleh duduk sama-sama lagi, dia boleh join. Jadi yang macam gini tak memenuhi hak la ilaha illallah, tidak memenuhi hak tauhid. Jelas. Ada tak orang-orang macam gitu? Ada. Zaman Syekh Muhammad Wahab at least ada macam tu. Sebab ada syekh-syekh, ulama-ulama zaman dia duduk kat kampung, duduk dekat apa ni, apa tu, kawasan-kawasan pedalaman. Dia nampak orang sembah kubur, dia nampak orang buat nazar kepada apa ni, kepada dukun dan sebagainya. Dan mereka kata, okey, kita sembah Allah SWT. Tapi mereka tak ingkar. Mereka tak terangkan kesalahan. Jadi sebab tu Syekh Muhammad tuliskan kitab ni dan risalah-risalah yang lain. Tak cukup dakwah la ilaha illallah suruh orang ucapkan tanpa kita terangkan tu maknanya yang sebenar. Jadi kalau dah macam gitu, barulah dia orang Islam yang benar. Kan? Hak orang Islam adalah kita tak boleh ambil harta benda melainkan dengan haknya. Maksudnya kalau orang tu bukan Islam, kita boleh ambil harta bendanya. Sebab apa? Dalam kita akan berperang dengan dia. Bila dah berperang dengan dia, harta bendanya jadi harta rampasan kita. Begitu juga dia sendiri, kita boleh bunuh dia dalam peperangan. Sebab dia bukan orang Islam, kita perang dia, kita boleh bunuh dia sendiri. Nyawanya pun ambil. Kalau dia dah Islam, kita tak boleh buat demikian. Jadi kita kena bezakan maksud kat sini, halal ataupun haram harta bendanya dan darahnya. Sebab dia telah menjadi kafir harbi. Adapun orang yang duduk sama dengan kita sekarang ini, ataupun di bawah, sama ada di bawah pemerintahan Islam atau pemerintahan bukan Islam, mereka ni ada ikat janji, kita tak boleh ambil harta benda dia. Kalau dia, kita naik bas, ni zaman dulu lah, zaman dulu naik bas pakai coin lah, betul tak? Letak duit shilling. Dia punya trip sepatutnya berapa? 80 sen. Dia taruh 40 sen. Janji dia bunyi cik-cik, ya. So dia jalan. berapa? 80 sen lah. 80 sen. Jadi api keluarkan tiket apa? 80 sen. Padahal dia bayar apa? 40 sen. Atau duduk di Malaysia. Habis bila tanya apa? Dua orang kafir boleh. Hadis ni pula kata macam itu. Ataupun ada hadis lain lah. Umirtu an uqatil an-nas hatta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqimu salata wa zakat. Asa mu'mini dima'u wa mu'amalam illa bihaqi al-islam wa hisabuhu ala Allah ta'ala. Jadi aku beri perintahkan untuk perang manusia sampai mereka mengucap la ilallah wa muhammad rasulullah, mereka dirikan solat, mereka keluarkan zakat. Mereka dah buat demikian, maka terpeliharalah daripada aku harta dan darah mereka, hisab mereka di sisi Allah SWT. Hampir sama dengan hadis ini. Jadi kata boleh kita ambil harta benda orang, orang kafir. Nampak selipar dia kat luar, nampak kasut baru kita kebas, basikal kita sahup je. Orang kafir tak apa, kita boleh tipu dia. Jadi ini penyakit eh, ini penyakit. Kalau dia ada buka kedai, workshop kereta, nanti orang, kalau orang Islam datang nak repair kereta, claim insurans. Dia kalau orang Islam dia kata tak apa, kita claim betul-betul. Ni repair dia macam ini, dia punya claim macam ini. Tapi kalau yang datang orang bukan Islam, dia cat lebih-lebih. Buat dia berapa je, cat dia berlipat kali ganda. Tu lah, banyak orang macam itu jadi sampai macam apa? Sampai sekarang ni. Nak kena pantau apa ni, claim-claim insurans. Sebab tu insurans pun dah naik. Dia kata diorang buat dengan kita untuk macam apa? Dan kita mesti jihad. Kita mesti jihad dengan orang kafir. Dia kata. Jadi antaranya macam ni lah. Kita apa? Kita ketuk dia. Ketuk dia. Ketuk kereta boleh lah, kereta yang accident. Nak dapat ketuk orang punya duit. Jadi dia dah buat dulu baru nak tanya ustaz. Macam mana dia baru? Dah buat baru nak tanya, yang susah. Banyak masalah sekarang gitulah. Dah buat, dah berzina, dapat anak luar nikah, baru tanya macam mana ustaz, lebihkan anak pada bapak ke tak, bahkan boleh kahwin tak dengan bapak dia. Dah hisap dadah, dah apa semuanya, baru tanya gini, gini, gini. Semua dah buat, baru nak tanya ulama. Kecil betul eh. Orang dah kata jangan, jangan. Daripada mula tak nak dengar, sekarang baru nak cakap. Jadi balik pada apa ni, hadis ini, yang dimaksudkan halal darah, halal harta bendanya adalah orang kafir harbi. Yang ni yang ada apa ni, yang kita berperang dengan dia. Kita berperang dengan mereka. Jadi itu maknanya la ilaha illallah. Hendaklah ada kufur kepada selain Allah SWT. Baik, ke surat 121 kita lengkapkan dengan masalah-masalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Wahab. Keterangan tentang bab ini, ke surat 121 eh. Keterangan tentang bab ini ada pada bab-bab berikutnya. Keterangan tentang bab apa? Bab tafsir tauhid dan syahadah la ilallah akan datang pada bab-bab berikutnya. Terbuka nanti bab akan datang, dia akan cerita pasal apa ni, pakai tangkal dan sebagainya. Ini semua mentafsirkan apa? La ilaha illallah. Adapun kandungan bab ini menyangkut masalah yang paling besar dan paling mendasar, iaitu tafsiran tauhid dan tafsiran syahadah. Masalah tersebut diterangkan dalam bab ini dengan beberapa hal yang cukup jelas. Antara lain, ayat dalam surah Isra', ayat yang pertama tadi. Diterangkan dalam ayat ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdoa kepada orang-orang saleh. Maka ayat ini mengandung suatu penjelasan bahawa perbuatan mereka itu adalah syirik yang besar. Satu tambahan, ada beberapa pendapat, yakni tafsiran terhadap ayat ini tentang siapa yang disembah. Satu pendapat kata yang disembah adalah jin. Ada orang-orang dulu dia sembah jin. Tapi jin itu lepas tu masuk Islam. Mereka terus sembah jin. Mereka tak tahu jin dah masuk Islam. Dan jin dah jadi Islam, jadi baik. Dia sembah Allah SWT dengan penuh harap dan takut. Jadi Allah terangkan tentang apa ni, perbuatan mereka yang salah tersebut. Kemudian ada satu pendapat lagi bahawa yang disembah tu adalah Nabi Isa dan ibunya Maryam dan Uzair. Jadi orang-orang yang mereka sembah ini sebenarnya adalah hamba-hamba Allah SWT yang saleh. Jadi mereka sembah Allah SWT, tauhidkan Allah SWT. Jadi menerangkan tentang apa ni, salahnya apa ni, perbuatan orang-orang yang menyembah mereka. Sebab tu ini juga ayat dipakai oleh Syekh Muhammad Wahab dalam kitabnya Qawaid Al-Arba', yakni kaedah-kaedah yang empat, menerangkan sebagai dalil bahawa antara yang disembah oleh orang-orang Arab Quraisy musyrikin zaman Nabi SAW adalah juga manusia, orang-orang soleh. Tetap Nabi SAW tak terima penyembahan mereka, pengakuan mereka bahawa Allah SWT sajalah ya menciptakan dan sebagainya. Jadi ini hujah bagi orang-orang kita zaman kita ni yang sembah, walaupun dia tak nak ngaku tapi hakikatnya dia dah minta, dah sembah, dah takut, dah harap dah kepada wali-wali dan sebagainya, bahawa mereka ini tak ada banyak bezanya dengan apa orang-orang kafir Quraisy. Mereka pun sembah, mereka sembah pun Nabi juga, malaikat juga. Okey. Yang kedua, ayat kedua, ayat dalam surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah, diterangkan dalam ayat ini bahawa kaum ahli kitab telah menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Macam mana mereka jadikan tuhan? Mereka sujud rukuk ke? Tidak, mereka taat kepada orang-orang ini, menyalahi syariat Allah. Diterangkan pula bahawa mereka tiada lain, hanya diperintahkan untuk beribadah kepada satu sembahan, ilahan wahidani, kesempurnaan daripada ayat itu, iaitu Allah. Padahal tafsiran ayat ini yang jelas dan tidak dipermasalahkan lagi, iaitu mematuhi orang-orang alim dan rahib-rahib dalam tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum Allah. Maksudnya bukanlah kaum ahli kitab itu menyembah mereka, yakni dengan sujud dan rukuk. Itu pun tak boleh. Tapi kalau zaman kita ni, asal dia ulama itu dipercayai, ulama tu tidak akan keluarkan hukum yang bersalahan dengan syariat Allah SWT. Itu asalnya. Takkanlah imam-imam empat, ulama-ulama fiqah dan sebagainya sengaja nak bawa satu hukum yang bersalahan dengan hukum Allah. Tak mungkin. Mereka adalah sebaik-baik yang ada di dalam umat ini. Jadi ada satu kelebihan umat Muhammad SAW ini, golongan yang terbaik di kalangan mereka adalah ulama-ulama mereka. Adapun ahlul kitab, golongan yang paling jahat di kalangan mereka adalah ulama-ulama mereka. Ulama mereka paling jahat sekali, lagi jahat daripada orang biasa. Tapi untuk orang kita, ini umat Muhammad SAW, ulama yang paling baik. Tak asal dia. Tapi ada juga black, apa kata orang tu, bad apples lah. Buah apple yang busuk. Jadi yang ini tak banyak, tapi ada ulama su, ulama jahat, yang apa tu mutabelitkan apa ayat-ayat Al-Quran dan hadis sesuai dengan hawa nafsu dia ke, atau sesuai dengan kehendak pemerintah ke, ataupun apa juga. Jadi yang macam gini kadang-kadang jelas bagi seseorang tentang hukumnya bercanggah dengan hukum Allah SWT, maka yang itu kalau dia taat juga sama. Tapi kalau tak jelas, dia tak tahu, okay, itu tak apalah, dia taklid, dia tak tahu kan. Kalau dia dah tahu ataupun dia tak nak dengar pendapat lain melainkan apa? Melainkan mufti dia je. Yang itu habislah. Dia pun sama macam apa ni? Macam ahlul kitab yang taat kepada pendeta dan rahib. Sebab tu ni ada pembahasan yang lebih lebih luas. Kemudian ada ada syarat-syarat lagi, terpaksa ke tak terpaksa kan? Jahil ataupun tidak. Jadi kita tak boleh hukumkan orang buat salah aja apa ni, dia apa ni berpegang kepada fatwa seseorang ulama ke apa ke, kita dan pada kita salah terus kita sesatkan dia, kita katakan dia kafir, terbacakan pada dia ayat ni, tak boleh juga eh. Dia ada pembahasan dia. Tapi ada satu negeri itu, dia punya pemerintah, dia punya presiden ke prime minister ke raja, dia kata apa, jangan puasa bulan Ramadan, dia kata. Sekarang tak boleh puasa bulan Ramadan sebab apa? Tak produktif. Macam mana tak produktif? Kerja sikit, lemah, lembik. Jadi tak payah puasa bulan Ramadan. Dekat negeri Islam juga, kat Tunisia ke, kat Libya ke, saya tak ingat. Jadi kalau macam ini, kalau ikut juga, kemudian mesti ada ulama-ulama dia yang sokong ke? Mufti-mufti dia yang sokong. Nanti ada orang yang ikut. Kalau orang ikut macam itu, jelas Mereka semua ucap la ilaha illallah 10-100 kali pun tak pakai. Salat macam mana pun tak guna. Yang ketiga, kata-kata Al-Khalil Ibrahim alaihi salam kepada orang-orang kafir, bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah kecuali Allah saja, yakni Tuhan yang telah menciptakan aku. Di sini beliau mengecualikan Allah dari segala sembahan, pembebasan diri al-bara'ah dari segala sembahan yang batil, dan pernyataan setia al-wala' kepada sembahan yang hak iaitu Allah adalah tafsiran yang sebenarnya dari syahadat la ilaha illallah. Allah berfirman, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Dan ini memang dasar makna la ilaha illallah, al-wala dan al-bara. Masalah yang sensitif tapi masalah pokok. Wala maknanya setia, cinta. Dan bara pula maknanya benci, berlepas diri, berlepas tangan, memusuhi. Jadi apa maknanya al-wala? Yani setia, cinta, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang beriman, amalan yang soleh, dia mesti cinta amalan yang soleh. Dia tak boleh benci solat, dia tak boleh benci haji, buang duit aje. Kurban, buang duit aje. Walaupun dia tak buat tak apa tau, tapi kalau dia benci, dia punya la ilaha illallah ada problem. Dan dia mesti benci kepada segala yang disembah selain Allah. Semua agama dia mesti benci selain agama Islam. Begitu juga dengan ahlinya, yang pemuka-pemuka selain agama Islam ni, lagi dia benci daripada orang biasa patutnya. Bukan kita buat members dengan apa ni, padri, monk, apa semua. Kita balik benci, tapi benci dalam apa? Dalam hati, ya. Benci dalam hati, tak mestinya benci tu kita maki hamun lah. Kan. Baik. Kemudian begitu juga ada banyak lagi makna-makna wala bara, yakni yang semuanya yakni menolak, berlepas diri, yang di, akan disebutkan pasal ayat ini akan kita sentuh pada bab yang apa ni, yang khusus. Kemudian mana yang mengeluarkan seorang itu daripada Islam secara total, mana yang dosa besar, mana yang dosa kecil, mana yang dibolehkan. Kalau kita ada apa ni, ada makanan atau ada sesuatu, jiran kita bukan Islam, beberapa anak apa, kita kasih dia hadiah, itu tak salah. Itu tak menafikan al-wala wal-bara, janji hati kita apa ni, hati kita sama. Sebab itu antara perkara yang apa ni, yang dibenarkan. Sebab itu ada pembahasan. Yang keempat, ayat dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan orang-orang kafir yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ayat ni selepas ayat orang yang cinta kepada selain Allah macam mereka cinta pada Allah. Disebutkan dalam ayat tersebut bahawa mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah, iaitu dengan mencintainya seperti kecintaan kepada Allah. Ini menunjukkan bahawa mereka mempunyai kecintaan yang besar kepada Allah. Akan tetapi kecintaan mereka ini belum boleh memasukkan mereka ke dalam Islam. Lalu bagaimana dengan orang yang mencintai sembahannya lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah? Kemudian bagaimana dengan orang yang hanya mencintai sesembahan selain Allah dan tidak mencintai Allah? Lagi teruk. Jadi dalam bab cinta ni ada empat golongan. Satu, yang cinta selain Allah, yang cinta Allah saja. Cinta Allah saja. Ini cinta orang beriman. Satu, yang cinta apa ni, Allah dan selain Allah SWT. Dan dia equal kan, dia equate kan dia punya apa? Cinta. Yang ketiga adalah orang yang lebih cinta dia kepada apa ni? Kepada selain Allah. Dia juga cinta pada Allah tapi cinta dia lebih kepada selain Allah. Itu pun dah tentu kafir. Lebih teruk lagi. Yang keempat, mereka yang terus tak cinta Allah SWT tapi cinta pada selain Allah SWT sahaja. Dan sebenarnya kalau kita lihat, kalau awak dah terlampau banyak sangat hadap patung tu, awak dah sembah dia hari-hari, awak asap dia, awak apa dia semua, seru-seru, awak sayang dia, awak defend dia, awak love dia apa semuanya tu, lama-lama awak memang tak sembah kepada Allah SWT. Bahkan dia akan benci bila sebut nama Allah, dia dah benci lah. Itulah yang berlaku kepada orang kafir Quraisy. Dia tak mau dengar lagi dakwah Rasul SAW, tutup telinga semua. Dan zaman kita mungkin ada yang macam itu. Dah banyak sangat buat bid'ah, dah banyak sangat syirikkan Allah SWT. Asal ada dia punya doa, mesti ada apa ni, ada syirik. Zikir yang paling favorite dia selawat-selawat yang ada syirik, seperti salat selawat apa ni, nariyahlah salat apa ni, tafrijul kurab, yang ni membebaskan, menyelamatkan daripada bencana dan sebagainya. Itu favorite ni selawat. Lama-lama dia dengar selawat yang selawat Ibrahimnya, dia tak suka dah. Bila cerita pasal tauhid, dia tak suka dengar. Jadi itu apa ni akan berlaku bila apa ni, bila dah lama sangat dengan apa ni, dengan kebatilan. Jadi masalah cinta ni, waktu kita banyak sangat bergaul dengan sesuatu kumpulan ni, kita akan apa ni, akan cinta pada dia. Itu biasa. Tak kenal pula, tak campur, tak cinta, biasalah. Sama juga. Yang kelima, sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, kufur terhadap selain yang disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya. Sedang hisab, ini perhitungannya adalah terserah pada Allah SWT. Jadi kat dunia, hukum dunia, tak boleh ambil harta dia, tak boleh bunuh dia. Tapi adakah dia ahli syurga ke ahli neraka, itu Allah punya urusan. Itu maksudnya. Ini termasuk hal terpenting yang menjelaskan pengertian la ilaha illallah. Sebab apa yang dijadikan Rasulullah sebagai pelindung darah dan harta, bukan sekadar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan pula dengan mengerti makna dan lafaznya, bukan faham aja, bukan pula dengan mengakui kebenaran kalimat tersebut, bahkan bukan juga kerana tidak meminta kecuali pada Allah saja yang tiada sekutu baginya. Akan tetapi tidaklah haram dan terlindung harta dan darahnya hingga dia menambahkan kepada pengucapan kalimat la ilaha illallah itu pengingkaran kufur kepada segala sembahan selain Allah. Jika dia masih ragu-ragu atau bimbang, maka belumlah haram dan terlindung harta dan darahnya. Dia masih was-was lagi, orang sembah wali, sembah patung, sembah Nabi Isa ke apa ke, dia masih was-was lagi, masih ragu lagi bahawa mereka ni kafir. Ada orang terus kata tak kafir. Kat Indonesia ada banyak kumpulan macam tu, liberal, kumpulan liberal, semua agama sama, semua ajar baik. Jadi kita boleh ambil manfaat daripada agama-agama mereka. Kalau kita buat satu ceramah, kita boleh panggil speaker daripada agama lain. Macam tu lah. Kita mesti berlaku adil. Ambil je daripada siapa, walaupun dia syaitan dan iblis. Bawa dalil lagi. Bawa dalil. Kan ada satu hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah waktu nak apa ni, nak hantar zakat tu, dia apa ni, dia ada seorang yang apa nak curi harta zakat, dia dapat tangkap. Kata dia ngadu-ngadu apa, dia kata ni, apa ni, kau lepaskan aku, lepaskan aku. Yang third time dia kata ni, aku lepaskan kau, apa ni, kalau kau lepaskan aku, akan ajarkan kau apa ni, satu perkara, apa dia, ayat kursi. Jadi Abu Hurairah nak confirm pada apa ni, Rasulullah SAW, betul ke yang diajar oleh iblis ni? Kata Nabi SAW, sadakaka wa huwa kadzub, sadakaka, dia telah jujur padamu, dia kata betul, betul tu, tapi dia pembohong. Dia tetap karakter dia apa? Pembohong. Jadi kita boleh belajar dari siapa saja. Besok kita letak apa? Syaitan kat depan, belajar dengan dia. Konteks kan berbeza kan. Tapi ni semua zaman kita ni susah. Baik, jadi ada apa-apa soalan? Betul. Cinta pada selain Allah SWT, cinta pada dinar dan dirham, pada baju, kain dan sebagainya. Ada hadis dia dekat dalam kitab ni, ada sebut Ta'isa Abdu Dinar, Ta'isa Abdu Dirham. Ta'isa maknanya celakalah, rugilah orang hamba apa? Hamba dinar, hamba dirham. Macam mana dia hamba dinar dirham? Letak duit emas, lepas tu dia sembah, dia sujud. Tak ada kan? Setiap hari petang pagi tak. Tapi dia pergi solat pun, waktu solat kepala dia apa? Dollar sign ceiling. Ceiling tak main lah, ha, betul je. Ataupun cek eh. Zaman sekarang pakai cek ataupun transfer-transfer. Yang dia besaran dalam kepala dia semua duit aja, semua mengira. Baik. Jadi walaupun awak tak nampak, tapi kadang-kadang saya nampak kesan-kesan dia, orang ni cinta dia selain pada selain Allah lebih besar daripada cinta pada Allah SWT. Sebab tu kata Nabi SAW, cakalah walaupun dia ucap la ilaha illallah, tapi adakah dia kafir keluar daripada Islam? Ha, itu ada ada dia punya syarat-syaratnya lah. Tapi paling minimum dia apa? Telah merosakkan la ilaha illallah. Dan ada orang taat kepada apa ni? Kepada isteri, ataupun isteri taat kepada suami over. Baik, taat pada isteri. Isteri kata janganlah ziarah mak bapak ni, memasa je, datang lain letih. Betul tak? Pergi tempat lain lah, pergi piknik ke, shopping ke apa semuanya. Senget-net terus pusing ke sana. Tiap-tiap tu sampai dia tak apa ni, tak silaturahim kan dengan bapak-bapak. Taat kepada isteri contohnya, pasal sayang lebih kan. Apa hukum dia? Kita tak katakan keluar daripada Islam, dosa lah minimum, dah merosak kan la ilaha illallah. Dan banyak macam gini. Kalau remaja, members dengan members, ini tak boleh, rukuk tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, tak boleh, dia ikut juga member pressure, peer pressure. Sedangkan itu bersalah dengan agama, sebab dia sayang kawan dia lebih. Macam dia sayang pada Allah SWT, itu maksud dia. Ataupun sama. Jadi ini semua adalah contoh zaman zaman kita. Takut pun sebenarnya termasuk banyak lagi tentang tauhid. Takut. Kita bab takut ni banyak. Takut apa? Hilang kerja, takut tu, takut ni, takut sakit, takut apalah macam-macam takut kita ada. Kalau dia sampai satu had bersalahan dengan hukum Allah SWT, dia akan jadi jatuh pada dosa, minimum dosa ataupun lebih daripada itu, ingat keadaan. Jadi itu antara keadaan. Jadi maknanya tauhid, bab tauhid ni relevan sampai bila-bila pun. Dan rakyat jelata dengan pemerintah sama juga, terlampau sayang, terlampau agungkan dia apa semuanya, semua dia cakap betul, semua polisi dia okey best. Kita lepas tu cakap sekali je, satu minit dikali dia cakap, lepas tu surat khabar keluar, lepas tu dekat situ keluar, dekat sana keluar, semua ada ada apa ni, AJK, AJK dia apa? Subcommittee, subcommittee, semua nak apa ni, nak apa tu, nak tafsirkan ataupun nak nak apa, nak promote kan kata-kata tu. Kita tak, bukan kata tak boleh, tapi kalau bersalah dengan hukum hukum Islam, itu masalah dia. Zina di Singapura ada yang halal, ada yang haram, betul tak? Zina zina kalau dia bawah umur haram, kalau dah lebih umur, yang ni cukup umur, halal. Hubungan sejenis asal dia dululah, dulu apa? Dulu haram, haram, kita pun kata haram. Sekarang dia kata apa? Dia pun tak sure halal ke haram sekarang ni. Mahkamah tentukan, dia kata kan, betul tak? Ni saya rasa macam itulah, saya dengar-dengar macam itu. Kita pun nanti kita pun sokong, sebab kita orang dia, kita kibarkan bendera dia. Jadi awak cak sayang, taat kepada dia lebih daripada taat kepada perintah dan hukum Allah SWT. Apa hukum dia? Minimum haram berdosa. Kalau teruk daripada itu, kita hukum yang lebih teruk. Jadi ini semua relevan dengan dengan keadaan kita sekarang. Samalah dalam syarikat ke, dalam mana ke, dalam apa semua. Jadi kalau tak ada ilmu dan tak ada keimanan, maka kita akan apa ni, sentiasa apa ni, bergelumang dengan fitnah ni, kita akan jatuh. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum.